Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Sallama tasliman katsira ba'd. Faslu law. Fasal tentang law. لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤها مستقبلا لكن قبل. لو adalah حرف شرط في مضي, pada fi'il yang مضي. ويقل إلاؤها مستقبلا, dan sedikit diikutinya لو dengan fi'il yang مستقبل, mudhari yang mustaqbal. Lakin qubil, tapi itu pun diterima. Itu pun diterima. Lau tustakmal isti'malaini, lau digunakan untuk dua penggunaan. Ahaduhuma, penggunaan yang pertama dari lau adalah antakuna masdariyatan, lau masdariyah yang melebur dengan fi'il yang setelahnya menjadi masdar, maka ia mirip dengan an masdariyah secara makna dan dari sisi sabek, sabeknya, dan juga dari sisi ibqa'ul madhi ba'daha ala mudhihi, menetapkan fi'il madhi setelahnya di atas kemudiannya, kemadiannya. Nanti insyaAllah ada penjelasan tambahan. Wa nukhallis al-mudari' lil-istiqbal. Illa annaha la tansib, hedanya kalau laut tidak menasubkan. Kemudian dia mesti dituntut oleh amil. Kadang insyaAllah dia akan dibaca amil. Kadang dia dituntut sebagai fa'il, kadang sebagai maf'ul. Ada nanti. Lau tustakmal isti'malaini, lau digunakan untuk dua penggunaan. Sebutkan dalam catatan kaki kabaqol. Demikian dikatakan oleh syarih. Walaha arba'atu ma'anin ukhra. Dan bagi lau ada empat macam makna yang lain. Yang pertama at-tamanni, angan-angan. Kaqaulika, seperti ucapanmu, lau ta'tini fatuhadditsani. Ya. Taqlil, kaqaulika tasaddaq walau bitamrah. Tasaddaq walau bitamrah. Kemudian al-'ard, tawaran, lau ta'tini fa'ukrimaka. Al-hab, tolongan, lau ta'muruna fatuta'a. Meskipun pada taqlil ad-damami ini berpendapat yang lain ya, tapi itu enggak ada takalluf ya, yang menyatakan taqlil. Kalau ada mami ini membawanya kepada syarat, ya. Ada penaktiran-penaktiran di sana. Ya. Anda bisa cek itu di Al-Hubari ada itu. Tapi yang disebutkan di sini taklil itu lebih mudah. Ya. Anyakuna masariyatan, yang pertama lau masariyah, wa alamatuha sihhatu wuqu'i an mauqi'aha, tanda lau al-masariyah adalah bisa diduduki bisa diduduki tempatnya oleh an nazariyah. Contoh waditu laqama zaidun, yakni qiyamahu. Waqad sabaqa dzikruha fi babil mausul, dan ini sudah lewat penyebutannya pada bab mausul. Disebutkan dalam catatan kaki nomor 4, qad ankara jama'atun minan nuhah maji'a lau masariyah. Sebagian atau sekelompok ahli nahwu mengingkari datangnya lau masariyah. Wa qad dzakarna dzalika mufassalan fi safhah Fi safhah 43. Dan telah kami sebutkan hal itu secara rinci pada halaman 43 nanti akan datang. Catatan kaki dijelaskan dengan rinci tentang lau masariyah. Ya. Nah, ketika lau datang sebagai huruf taklil, maka dia tidak memiliki jawabannya. La jawabalahu, tidak memiliki jawaban. Hanya saja lakin nadhara fi adamamini, kalau disebutkan ya, bagaimana pendapat adamamini. Lakin nadhara fi adamamini bi anna kull bi anna fi anna kullama urida syahidan, bahasa semua yang didatangkan sebagai syahidnya ala taqlil, fi anna kullama urida syahidan ala taqlil tasluh fihi syartiyah, cocok untuk dijadikan syartiyah. Tasluh fihi asyartiyah. Berarti jawabannya mahdhuf ya. Ketika itu jawabannya mahdhuf. Nah, ada pun taklilnya kata mustafad min maqam, min al maqam. Taklilnya diambil dari maqam. Sehingga pada contoh tadi, tasaddaq walau bitamrah, wa in kana tasadduqu bitamrah fala tatrukuha, gitu takdirnya. Wa in kana tasadduqu bitamrah fala tatrukuha, bisa dilihat di Al-Hubar, mungkin ada di situ rinciannya. Asal yang kedua, macam yang kedua dari lau. Setelah yang pertama tadi masariyah, tandanya bisa diganti posisinya dengan an. Ya. Hanya bedanya kalau lau tidak menasobkan, kalau an menasobkan. Itu saja. An takuna syartiyah, lau syartiyah. Walayaliha ghaliban illa madin. Nah, kalau an syartiyah, umumnya tidak diikuti kecuali oleh fil madi. Walihada qol, oleh karenanya beliau An-Nawim berkata, lau harfu syartin fi mudiyin. Lau harfu syartin fi mudiyin. Wa dzalika nahwu qaulika, contohnya lau qama zaidun laqumtu. Lau ini disebut dengan apa? Lau al-imtina'iyah ya. Yang ia menunjukkan ta'liq fi'lin bi fi'lin fi ma madha. mengaitkan satu fi'il dengan fi'il yang lain pada waktu yang telah lewat. Ya. Laqama Zaidun laqumtu, contohnya. Seandainya Zaid berdiri, maka saya pun berdiri. Di sini lau al-imtina'iyah, huruf dia menunjukkan kepada ta'liq menggantungkan fi'il qumtu di sini kepada fi'il yang lain. Qiyam Zaid pada waktu yang telah lampau. Wa fassarha sibawaihi bi annahu harfun lima kana sayqa, dan sibawaihi menafsirkannya dengan huruf lima kana sayqa, untuk apa yang akan terjadi, liwuqu'i ghairihi, karena sebab terjadi yang lain. Itu sibawaihi menafsirkan law syartiyah dengan harfun lima kana sayqa, huruf untuk menunjukkan apa yang akan terjadi karena sebab terjadinya yang lain. Fafassarahu ghairuhu bi annaha harfun imtina' limtina', dan yang lain menafsirkan dengan istilah harfun imtina' limtina', huruf imtina' limtina', menunjukkan terhalangnya sesuatu karena terhalangnya sesuatu yang lain. Ini maksudnya imtina' al-jaza' limtina' syarat, terhalangnya apa? Al-jaza' karena terhalangnya syarat. Ini ungkapannya jumhur. Ungkapan harfum tina alim tina ini ungkapannya jumhur. Maksudnya apa? Harfum tina alim tina, yani yufidu imtina al-jaza limtina syarat, memberikan faedah terhalangnya, dihasilkannya balasan karena terhalangnya terwujudnya syarat. Wahadil ibaratul akhirah hiyal masyurah, ungkapan terakhir ini itulah yang masyur, harfum tina alim tina, itu yang masyhur. Wal ula ala sah, adapun yang pertama ungkapannya sibawaih yang menyatakan bahwasanya lau adalah harfun lima kana sayaqa' liwuqu'i ghairihi, huruf untuk apa yang akan terjadi karena sebab terjadinya yang lain. Kalau yang lainnya terjadi maka dia tidak terjadi. Katanya yang pertama ini lebih sahih. Ya. Alasannya li'anna al-mumtani fi syartiha qad yaqa'u wa la yastahilu wuqu'uhu fa yaqa'u al-mumtani fi jawabiha. Ya. Ini demikian dikarenakan al-mumtani fi syartiha, yang terhalang pada syaratnya, qad yaqa'u, sesuatu yang terhalang pada syaratnya, kadang sesuatu itu terjadi, wa la yastahilu wuqu'uhu, dan tidak mustahil untuk terjadi, fa yaqa'u al-mumtani fi jawabiha, maka sesuatu yang syaratnya itu terhalang, jawabannya terwujud. Ya. Summa innal jawab la yamtani aqlan idzan tana'a syarat, kemudian jawaban tidaklah terhalang secara akal apabila syaratnya terhalang, kecuali idza lam yakun lahu syartun akhar, kalau sebab tadi atau jawaban tadi tidak ada syarat yang lain, tidak ada sebab yang lain. Faqad yaqa'u li syartin thanin ghairu mumtani', terkadang balasannya terjadi atau jawabannya terjadi li syartin thanin, karena syarat yang kedua yang itu tidak terhalang, yang lain membagi lau ini syartiyah kepada dua macam pembagian. Yang pertama lau asyartiyah al-imtina'iyah, yang kedua lau asyartiyah ghair al-imtina'iyah. Kalau lau asyartiyah al-imtina'iyah adalah huruf tadi yang faedahnya tufidu ta'liq husulin husul madmunil jaza, huruf yang faedahnya mengaitkan terjadinya kandungan jaza ala husuli madmunil syarat, pada terjadinya kandungan syarat fi zamanil madhi, pada zaman yang telah lewat. Wa muqtada dzalika imtina'u syartiha daiman, konsekuensinya berarti syaratnya terhalang terus. Wa annahu lam yahsul, dan bahwasanya syaratnya masih tidak terhasilkan. Amma jawabuha, adapun jawabannya faqad yamtani wa qad la yamtani', kadang terhalang untuk terjadi, kadang tidak terhalang untuk terjadi. Fa in kana syarat wa sababul wahid, kalau syaratnya hanya itu saja, satu-satunya sebab dari terjadinya jawaban, fi ijadil jawab, dalam mewujudkan jawabannya, imtana' al jawab, maka jawabannya mesti terhalang. Wa in kana lil jawabi sababun akhar, adapun kalau jawabannya memiliki sebab yang lain, ghairi syaratin, selain syarat yang disebutkan, lam yamtani' al jawab, maka jawabannya tidak terhalang. Bimtina'i syarat, dengan terhalangnya syarat. Dicontohkan di sini yang pertama, ya, yakni jawabannya hanya memiliki satu sebab saja, satu syarat saja, sehingga kalau tidak terwujudkan syarat ini, maka tidak terwujud jawabannya, adalah lau kanati syamsu tali'ah, lau kanati syamsu tali'atan, kanan naharu mawjuda. Lau kanati syamsu tali'atan, kanan naharu mawjuda. Seandainya matahari terbit, niscaya siang akan ada. Di sini digantungkan adanya apa? Siang, dengan adanya ya, matahari. Seandainya matahari tidak terbit, ya tidak ada apa? Siang, otomatis. Ini harfum tina, lim tina, huruf yang menunjukkan terhalangnya jawaban karena terhalangnya apa? Syarat. Ini sebabnya cuma satu gitu. An-nahar, husulun nahar, sebabnya cuma satu, tulu'u syams. Maka ketika sebabnya tidak ada, ya maka jawabannya tidak ada. Adapun yang kedua, syaratnya terhalang tapi jawabannya terwujud karena syaratnya, syarat atau sebabnya bukan hanya itu, ada yang lain, sehingga jawabannya terwujud meskipun tidak ada syarat yang disebutkan. Contohnya, lau rakibal musafir at-ta'irah la balagha ghayatahu. Lau rakibal musafir at-ta'irah la balagha ghayatahu. Seandainya musafir itu mengendarai pesawat, misalnya dia akan sampai ke tujuannya. Kalau dia tidak mengendarai pesawat, sampai enggak kepada tujuannya? Bisa dengan sebab yang lain, bisa naik apa? Bus atau yang semisalnya. Nah, itu. Di sini pada contoh yang kedua ini, lau rakiba al-musafir at-ta'irah la balagha ghayatahu. Sebab untuk sampai kepada ghaya bukan hanya rukub at-ta'irah, bukan. Ya. Masih ingat enggak tentang Suhaib itu, ni'mar rajul Suhaib, lau lam yakhfillah lam ya'sih, itu di qawaidul i'rab. Sebaik-baik orang adalah Suhaib, lau lam yakhfillah lam ya'sih. Sebaik-baik orang adalah Suhaib, seandainya dia tidak takut kepada Allah, ia tidak akan bermaksiat gitu kepada Allah, karena yang menghalangi dia untuk tidak bermaksiat bukan hanya rasa takut, tapi cinta juga kepada Allah yang besar gitu. Sehingga kalaupun dia tidak dianggap tidak ada rasa takut, tetap dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Pada dua contoh ini tadi, lau kanat asy-syams thali'ah kanat an-nahar mawjuda, lau rakiba al-musafir at-ta'irah la balagha ghayatahu. Syarat pada dua contoh ini terhalang semua kan? Lau kanat asy-syams thali'ah, muncul enggak berarti? Seandainya saja matahari terbit. Terhalang enggak di sini terbitnya matahari? Dengan masuknya lau, terhalang kan? Lau rakiba al-musafir at-ta'irah, seandainya saja. Terhalang enggak berarti di sini? Terhalang juga. Amal jawab bahwa mutani fil awal, ada pun jawabannya pada yang pertama terhalang. Kana nahar mawjuda, wujudu nahar terhalang, dengan sebab terhalangnya terbitnya matahari. Wa ghairu mumtani fit tsani, dan jawabannya tidaklah terhalang gitu pada contoh yang kedua tadi, lau kana lau rakibal musafir at-ta'irah la balahu ghayatah, karena untuk bisa sampai seorang musafir ke tujuannya tidak mesti dengan mengendarai apa? At-ta'irah. Kemudian di dalil usharik demikian, pembagiannya ada dua. Maksudnya lau termasuk ada itu syarat ghairu jazimah, ada dua macam. Yang macam yang pertama yang tadi barusan dilewatkan, itu lau asyartiyah al-imtina'iyah. Lau asyartiyah al-imtina'iyah itu huruf yang faedahnya menggantungkan terjadinya kandungan jawaban pada terjadinya kandungan syarat pada zaman yang lampau. Ya, konsekuensinya adalah terhalangnya syarat selalu, ya, dan jawabannya kadang terhalang, kadang tidak terhalang. Ya. Yang kedua, lau asyartiyah ghair al-imtina'iyah. Lau asyartiyah ghair al-imtina'iyah. Maka fataqtadhi ta'liqa jawabiha ala syartiha. Ini konsekuensinya adalah mengaitkan jawabannya kepada syaratnya juga. Kayak wujudan wa adaman. Kalau ini wujudan wa adaman. Kalau syaratnya dihasilkan, jawabannya dihasilkan. Kalau syaratnya tidak dihasilkan, ya apa? Jawabannya tidak terhasilkan. Fil mustaqbal. Ini fil mustaqbal. Ini law asyartiyah ghairil imtina'iyah. Maka dia faturadif in asyartiyah. Macam yang kedua ini mirip dengan in asyartiyah fi ta'liq, dalam hal menta'liq fi'il kepada fi'il yang lain. Contoh, di antara contohnya, wala abdu mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Ini wa in a'jabakum. Jadi mirip macam yang kedua dari law ini, asyartiyah ghairil imtina'iyah, dengan apa? In asyartiyah, dalam hal menta'liq fi'il kepada fi'il yang lain. Juga yang kedua, dalam hal zamanil fi'li, fi anna zamanil fi'li fi jumlatai asyarat wal jawab mustaqbal. Dari sisi zaman fi'il, pada dua jumlah syarat dan jawabannya mustaqbal. Seperti pada ma'in, in yakum zaidun akum. Ya. Wal ghalib an yakuna fi'lu syarat wa fi'lu ja'al jawab mudhari'aini. Hum umumnya, fi'lu syarat dan fi'lu jawabnya mudhari'. Ya, contohnya, contoh nahu, lau yakdumu khalidun ghadan, lau usafiru. Nah, kalau diikuti lau ini yang kedua oleh fil madhi, bagaimana? Uwila bil mustaqbal. Ya, nanti juga anda disebutkan di sini. Cuma di sini ringkas, enak ya ringkasannya itu. Fa'in waliyaha madin uwila bil mustaqbal. Fa'i wal yakhshal ladhina lau taraku madhi. Ada di sini juga insyaAllah. Baik, kita kembali ke sini. Itu sekitar untuk mempermudah pemahaman. Kita ulang ya. Yang kedua, Antakuna syartiyah. Tadi dibagi ya, pada yang kita nukilkan dari dalil salik. Syartiyah itu ada dua. Yang pertama apa? Imtina'iyah. Yang kedua ghair al-imtina'iyah. Ya. Wala yaliha ghaliban illa madin. Tidaklah datang setelahnya kecuali madin. Berarti macam yang keberapa ini? Yang dari yang kita sebutkan tadi dua. Yang imtina'iyah atau ghair al-imtina'iyah. Wala yaliha ghaliban illa madin. Tidaklah diikuti setelahnya kecuali madin. Hah? Macam yang pertama tadi kan? Iya kan? Tadi kan lau asyartiyah al-imtina'iyah. Yang kedua, asyartiyah ghair al-imtina'iyah. Kalau yang wala yaliha ghaliban illa madin, tidaklah datang setelahnya kecuali madin. Berarti macam yang pertama kan? Ya. Walihada qala, oleh karena beliau berkata, lau harfu syartin mudhi. Lau adalah harfu syart mudhi. Ya. Wa dhalika nahu qawlik, contoh ucapanmu, lau qawma zaidun laquntu. Ya. Fafassarha Sibawai bi annaha harfun lima kana sayqa'. Dan Sibawai menafsirkannya bahwasanya dia adalah huruf yang digunakan untuk apa yang akan terjadi, liqu ghairi, karena sebab terjadi yang lain. Fafassarha ghairuhu bi annaha harfun imtina' limtina'. Dan yang lain menafsirkannya dengan bahwasanya ia adalah huruf imtina' limtina'. Tadi paham enggak sih yang dua? Apa pernah ngantuk? Tadi dua yang saya sampaikan, paham enggak? Itu membantu. Kalau ngantuk istirahat. Nah, kalian tuh banyak kerja bakti, istirahat aja. Tambah luas waktunya. Wa hadhihi al-ibaratu al-akhiratu hiya al-mashhurah. Ungkapan yang terakhir inilah yang masyhur dan yang pertama lebih sahih. Karena tidak mesti. Kalau syaratnya tidak dihasilkan, kemudian jawabannya pun tidak dihasilkan. Kadang syaratnya tidak dihasilkan, jawabannya tetap terhasilkan. Karena syarat yang disebutkan bukanlah satu-satunya syarat. Sudah lewat. Tapi mungkin bisa dibenarkan juga harfum tina, ilim tina, karena melihat ghalibnya, umumnya contohnya demikian. Kalau syaratnya terhalang, jawabannya terhalang. Seperti penamaan jamu nanti salim, ya kan? Net ghalib contoh-contohnya. Wa qad yaqa'u ba'daha ma huwa mustaqbalul ma'na. Nah, terkadang datang setelah lau apa yang dia mustaqbal secara makna. Berarti macam yang kedua ini kan. Yang ghair al-imtina'iyah itu. Kalau imtina'iyah kan bagaimana tadi ada dua kan. Syaratnya tidak terwujud, jawabannya tidak terwujud mesti. Yang kedua, syaratnya tidak terwujud, jawabannya kadang terwujud kadang tidak. Macam yang kedua, yang ghair al-imtina'iyah ya tergantung. Ada tidaknya jawaban tergantung pada syaratnya. Ah, ini yang berikutnya ini. Wa qad yaqa'u ba'daha ma huwa mustaqbalul ma'na. Terkadang terjadi setelah lau apa yang dia secara makna untuk masa akan datang. Wa ilaihi asyara biqaulihi, dan kepadanya An-Nadhim mengisyaratkan ucapannya wa yaqillu ila'uha mustaqbala. Sedikit sekali diikuti lau dengan yang mustaqbal. Ya. Al-aktsar kama dzakar ila'uha lil madhi. Kebanyakannya sebagaimana yang beliau sebutkan adalah diikuti dengan madhi ay ta'liquha fih, ya, yani ta'liqnya lau pada fil madhi bi haitsu yakunu imtina'u husul jawabiha li imtina'i husuli fi syartiha fil madhi. Dari sisi imtina'u husul, terhalangnya terjadi jawaban karena terhalangnya terjadi syarat pada madhi, itu seringnya. Wal aqal ta'liquha fil mustaqbal, dan yang sedikit adalah menta'liq lau pada yang mustaqbal bi haitsu yakunu imtina', dari sisi terjadinya terhalang, dari sisi terhalangnya terjadinya jawaban itu karena terhalangnya terjadinya syarat, dan kilahuma fil mustaqbal, itu sedikit gitu ya. Ya, kalau yang tadi saya nukilkan ungkapannya untuk macam yang pertama adalah apa, lau asyartiyah al imtina'iyah, yang kedua lau asyartiyah ghairi al imtina'iyah. Wa minhu qawluhu ta'ala, diantara contohnya adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alayhim. Khafu 'alayhim, ya ditakwil katanya, kalau apa datang selanya lau, hendaknya takut orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka turunan yang lemah, khafu 'alayhim, mengkhawatirkan masa depan mereka, keturunannya. Sini taraku ditakwil, yani qarabu an yatruku, ya. Hendaknya orang-orang, hendaknya takut orang-orang yang qarabu an yatruku, gitu. Hampir meninggalkan setelah mereka dzurriyah. Ay qarabu an yatruku, ya. Itu. Yatruku ini qarabu an yatruku. Kenapa demikian? Karena khitab lil ausiya, karena khitabnya kepada para ausiya, wasi yang diberi wasiat untuk menjaga anak-anak yatim. Alal atfal, iya. Bihasihim ala nushihim, dengan menganjurkan mereka untuk memberikan nasihat. Wal khauf alladhi huwa madmunul jaza, dan al khauf yang itu merupakan madmun al jaza. Innama yaqa' qabla tarak, itu terjadi sebelum meninggalkan dunia. Karena ba'dahu muat, karena kalau setelah tarak ya mereka sudah mati. Ya wal yakhsha alladhina law taraku, ini hendaknya takut orang-orang yang hampir akan meninggalkan. Ya, mereka bukan yang telah meninggalkan, kalau sudah meninggal ya sudah enggak bisa apa-apa. Kemudian yang berikutnya di sini juga ada, di sini. Uliqat law fil ayal karimah wa fil syahid al qadim fil mustaqbal, fil mustaqbal. Diragam min kawnil fi'li taraku madhiyan walakinnahum awal. Di ta'liq law di sini pada ayat yang mulia dan juga pada syahid yang akan datang. Meskipun ia dalam bentuk fil madhi, tapi dia ditakwil. Ya, dengan yang mustaqbal. Wa kadha tu'awwal bil mustaqbal idza kana al fi'lu mudhari'an. Demikian pula ditakwil dengan mustaqbal apabila fi'lnya mudhari'. Mudhari' ka qawli al-majnun walau la taltaqi asda'una ba'da mautina wa min duni ramsay wa min duni ramsayna min al-ardi sababu wa man duna ramsayna min al-ardi sababu sabsabu ya la dhalla sada sawti wa in kuntu rimatan li sauti soda laila yahashu wa yatrabu. Di sini syainya mana? Walau taltaqi. Wa kadzalika yakunu ta'wil law 'uliqat bil madhi wa ja'al fil mudhari ka qawli ta'ala law yuti'ukum fi katsir min al amri la'anitum ay law ata'akum. Demikian pula yakunu ta'wil law 'uliqat, dihasilkan ta'wil seandainya dita'liq bil madhi. Law 'uliqat bil madhi wa ja'al fi'l mudhari, kemudian fi'ilnya datang mudhari. Law yuti'ukum fi katsir min al amri la'anitum, harusnya madhi, maka di ta'wil mudhari yuti'ukum dengan ata'akum. Di sini syahid dalam ucapan Mi'ir, walau anna laylal akhliyah tasallamat ala alayya waduni jandalun waduni jandalun wa safaihu asallamtu taslim al-bashashati aw zaqa ilaiha sadan min janib al-qabri saihu. Mana syahidnya di sini? Jatuhnya fi'il mustaqbal. Setelah law apa? Walau anna layla akhliyah. Seandainya saja layla akhliyah salamat di sini. Salamat alayya, mengucapkan salam kepada aku. Waduni jandalun wa sofa'ih, dan aku terhalangi oleh jandal batu dan kepingan-kepingan batu di kuburan dia yang sudah mati. La salam tu taslim al-bashashah, ini saya akan aku ucapkan salam kepadanya, taslim al-bashashah, salam yang penuh dengan kebahagiaan. Auzaqa ilaiha sadan min janibin qabri so'ihu, ataupun memantul kepadanya suara dari arah kuburan. Ayat yang sedikit ya. Faqad yaqau ba'daha ma huwa mustaqbal al-ma'na wa ilayhi ashara wa yaqillu ilauha mustaqbala. Jadi kalau fi'ilnya fi'il madin tadi ya. Masuknya ke macam yang kedua kalau yang sudah kita sebutkan tadi. Apa tadi macam kedua? Law asyartiyah ghair al-imtina'iyah. Law asyartiyah ghair al-imtina'iyah. Ya mirip in asyartiyah ya. Mirip in asyartiyah. Umumnya jawab syarat dan apa? Fi'il syaratnya mustaqbal. Dan umumnya fi'ilnya fi'il mudhari'. Ya. Kalau didatangkan selain madhi, maka dita'wil dengan mustaqbal. Dita'wil dengan mustaqbal. Di antara juga wal yakhshal ladzina ini. Law taraku min khalfihim, dita'wil dengan mustaqbal. Ya, sampai sini ada yang mau disampaikan. لأن الخطاب يسيء على الأطفال بحثهم على نصحهم، والخوف الذي هو مضمون الجزاء إنما يقع قبل الترك لأنهم بعده أموات. هل هذه خبرية؟ سأجيب تشيك lagi. Ya tadi yang sudah kita lewatkan ini jadi lebih mudah. Ya, lau termasuk ada syarat wal jazimah. Ada dua macam. Yang pertama asyartiyah al-imtina'iyah. Ada dua macamnya tadi. Menta'lik ya, terjadinya kandungan al-jaza kepada terjadinya kandungan syarat pada zaman yang lampau. Ya, konsekuensinya adalah terhalangnya syarat, selalu terhalang syaratnya. Adapun jawabannya kadang terhalang, kadang tidak. Nah, itu. Macam yang kedua, law asyartiyah ghair al-imtina'iyah. Konsekuensinya juga sama, menta'lik jawaban kepada syarat wujudan wa adaman, tapi ini fil mustaqbal. Itu bedanya fil mustaqbal. Kalau macam yang pertama tadi fil mudhi. Kalau fil mustaqbal berarti dia mirip in asyartiyah, mirip in asyartiyah dalam menta'lik. Dan juga dalam hal zaman fi'ilnya ataupun zaman fi'il pada dua jumlah syarat dan jawab mustaqbal. Umumnya fi'ilnya fi'il syarat dan jawab syarat apa? Mudhari'. Kalau datang setelahnya madhi ditakwil dengan mustaqbal gitu. Ditakwil dengan mustaqbal. Cuma di sini tidak dibedakan, disatukan saja. Hanya disebutkan di situ kebanyakannya law syartiyah diikuti dengan apa? Madhi. Karena fungsinya menta'lik jawaban dengan syarat pada waktu yang telah lampau. Ya. Kemudian kalau datang setelahnya mustaqbal secara makna itu adalah sedikit, ya sedikit. Kalau disilahkan oleh yang lain dengan apa? Asyartiyah ghairi al-imtina'iyah itu. وَلَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ يَا مَنَا لَقَرَبُوا. Seandainya akan gitu mendekati, bukan telah mendekati kematian. Yang ini juga sama, walau anna layla lakhliyah salamat, akan mengucapkan salam. Gimana? Ada nanti, belum. Kalau selalu anna ada bahasa setelah itu. Iya, ada lagi bahasanya beda. Kalau mau ditambahkan tentang tadi lau nasariyah ya. Itu aktsaru quha ba'da nahwu. Seringkali terjadinya lau asyarti lau nasariyah setelah contoh wadda atau fil mudhari'nya ya waddu. Ahabba. Hanya saja aksaruhum lam yusbit wurudaha masariyatan. Kebanyakan mereka ahli nahwu tidak menetapkan datangnya law masariyah. Fal hiya fi dhalika syartiyah. Bahkan ia pun dalam contoh yang dicontohkan oleh sebagian ahli nahwu sebagai masariyah syartiyah juga. Hudhifa jawabuha. Dibuang jawabannya ma'a maf'uli yawaddu. Bersama maf'ulnya yawaddu. Contoh dalam ayat ya waddu ahaduhum law yu'ammar kan? Yani ya waddu ahadum at-ta'mira, dibuang maf'ulnya law yu'ammar, maksudnya law yu'ammar la sarrahu gitu. Law yu'ammar la sarrahu. Jadi sebagian tidak menetapkan law masariyah. Kalau ada yang masankan lawnya masariyah, maka mereka membawanya kepada syartiyah. Iya. Dengan membuang maf'ul bihnya dan juga membuang jawabannya. Pada contoh ayat ya waddu ahadum law yu'ammar itu takdirnya apa? Ya waddu ahadum at-ta'mira law yu'ammar la sarrahu. Tapi itu ada takalluf ya, takalluf. Ya, yang lain. Jadi illau harfu syaratin fi mudin wa yaqil ila'uha mustaqbalan lakin qubil. Lau harfu syarat fi mudi, ada fi'il yang mudi. menunjukkan waktu yang lampau. Wa yaqil ila'uha, dan sedikit diikutinya lau dengan fi'il yang mustaqbal. Dengan fi'il yang mustaqbal. Lakin qubil, tapi kalau datang diterima juga karena ada syahidnya dari ayat Al-Qur'an dan juga ucapan orang Arab. Syair mereka ada. Ya. Ya, sebagian tadi membaginya kepada dua macam lau asyartiyah. Yang pertama al-imtina'iyah. Ya. Yang faedahnya apa tadi? Menta'liq. Ya, menta'liq terjadinya kandungan jawaban atau jaza kepada kandungan syarat pada waktu yang lampau. Ya, konsekuensinya apa? Terhalangnya syarat selalu. Selalu syaratnya terhalang. Tidak terhasilkan gitu syaratnya. Adapun jawabannya kadang terhalang, kadang tidak. Kemudian itu macam yang pertama ya. Ini yang disyaratkan dengan lau harfu syartin fi mudhiin. Itu imtina'iyah. Yang kedua, wa yaqilu ila'uha, ini masuknya ke asyartiyah ghairi al-imtina'iyah. Konsekuensinya mirip juga menta'alik jawaban kepada syarat wujudan wa'adaman. Kali ini wujudan wa'adaman. Kalau misalkan syarat yang tidak ada, ya mesti tidak ada juga jawabannya. Kalau syaratnya dihasilkan, mesti juga apa? Dihasilkan pula jawabannya. Ini fil mustaqbal, bedanya fil mustaqbal. Mirip dengan apa? In asyartiyah. Mirip dengan in asyartiyah dalam hal menta'alik fil kepada fil yang lain. Kemudian juga dalam hal zaman fi'ilnya mustaqbal, zaman fi'il pada dua jumlah syarat dan jawabannya mustaqbal, dan umumnya fi'il syaratnya dan fi'il jawabannya apa? Mudhari'. Kalau diikuti setelahnya dengan madhi, dita'wil dengan yang mustaqbal, dita'wil dengan yang mustaqbal. Ya, perbedaan sedikit ya. Yang la asyartiyah al-imtina'iyah dengan asyartiyah ghairi imtina'iyah itu. Bisa dibedakan kan? Ya. Dari maknanya. Ya, dari maknanya kelihatan. Ya, dari maknanya kelihatan. Dita'wil dengan mustaqbal. Ini kan wal yakhsyu, pembicaraannya kan kepada orang yang masih hidup kan. Wal yakhsyu alladziina law taraku min khalfihim dzurriyyah. Pokoknya sudah lewat, mati gitu. Iya kan? Hendaknya takut orang-orang yang lau taraku, seandainya mereka akan meninggalkan gitu. Pokoknya telah mati meninggalkan. Iya kan? Beda dengan tadi yang sudah terjadi di waktu lampau. Lau imtina'iyah tadi contohnya, lau qama zaidun laqumtu, Zaid telah berdiri, saya pun berdiri. Cuma Zaid tidak berdiri, maka saya tidak berdiri, sudah lampau itu. Kalau yang kedua itu mesti miripin lah, in. Miripin. Ya. Ini kan walau anna Laila al-akhliya sallamat, ya kan? Seandainya Laila ini kan orang masih hidup, belum mati akhirnya nih. Lau anna Laila al-akhliya sallamat, mengucap salam kepadaku. Dia mati belum nih. Dalam keadaan duni jandalun wa safa'ih, aku terhalang oleh batu dan penutup-penutup yang ada di kuburan, lempengan-lempengan batu. Ini kan mustaqbal kan? Maka ala salam tu taslim al-bashasha, akan saya jawab salamnya dengan taslim al-bashasha. Aw zaqa ilaiha soda. Zaqa di situ soha. Ya. Soda itu gema. Akan keluar kepadanya gema dari arah kuburan. Ini juga sama mustaqbal juga kan? Ya, dita'wil dengan makna apa berarti? Ya, tusallim misalkan. Ya, dengan tusallim. Ha, gimana? Paham enggak? Mana bait ini? Lau harfu syartin fi mudhiin wa yaqil. Ila'uha mustaqbalan lakin qubil. Jadi syarah-syarah kitab yang lain itu luas, masa cuma kalau dibawakan takut ruwet, jadi pilihkan yang kira-kira mudah lah difahami. Dan di sana juga ada istilah yang lain yang tidak disebutkan di sini. Di sini kan dua istilah yang disebutkan, istilah sibawai dan juga jumhur. Ada yang lain menyebutkan istilah yang lain. Catatan kaki tadi paham enggak nomor 4? Nomor 4 itu. Uliqat law fil ayat al-karimah lita'liq law fil ayat al-karimah dan juga pada syaid akan datang fil mustaqbal lita'liq pada waktu yang akan datang. Jadinya penaklikannya di waktu yang datang. Bi raghm min kaunil fi'l meskipun keberadaan fi'l itu taraku madhiyan, madhi. Walakin muawwalan bil mustaqbal, tapi dita'wil dengan mustaqbal. Sebagaimana juga dita'wil dengan mustaqbal apabila fi'lnya mudhari'. Fi'lnya mudhari'. Untuk kan fi'l mudhari' kadang untuk hal, kadang untuk mustaqbal. Nah, ketika setelah law maka dia dita'wil dengan mustaqbal. Walau taltaqi asda'una. Asda' itu apa? Gema ya. Seandainya bertemu gema suara kita ba'da mautina setelah kematian kita wa min duni ramsayna minal ardi sabsabu. Coba dicek lagi. Dan ada penghalang. Amin duni ramsayna minal ardi sabsabu. Coba antum cek ramsay, ramsay itu yang sabsab. Labella soda sauti. Ya, labella soda sauti. Ini saya akan apa? Keluar gema suaraku. Paling kuntu rumadan. Apa? Sudah hancur dah. Dalam itu apa? Rufat itu beda ya. Nah, perlu dicek di kamus. Ya. Kemudian juga katanya wa kadzalika yakunu ta'wil law uliqat bil madhi wa ja'a al fi'l al mudhari' ka qouli ta'ala. Demikian pula. Ya. Yakunu ta'wil, ta'wilnya seperti itu. Ya. Law uliqat bil madhi, sa'ni dita'liq dengan madhi wa ja'a al fi'l al mudhari' kemudian datang fil mudhari'. Dita'liqnya madhi cuma fil mudhari'. Law yuti'ukum sebaliknya berarti ya. Law yuti'ukum fi katsirin min al-amri la'anittum. Ini kan mudhari'. Tapi penaklikannya terjadi apa? Di waktu yang lampau. Maka mudhari'nya dita'wil dengan apa? Madhi dibalik. Law yuti'ukum fi katsirin min al-amri la'anittum ay law ata'ukum. Ini kan sudah lewat. Dibalik ya. Kalau untuk mustaqbal fi'ilnya madhi dita'wil kepada mudhari'. Kata ta'liq, kalau ta'liqannya untuk mudhi tapi fi'il mudhari' dita'wil dengan apa? Mudhi dibalik gitu ya. Lihat maknanya. Lihat maknanya terjadi belum gitu. Ya. Kalau sudah terjadi ya berarti ta'liqnya pada waktu yang lampau. Ya kalau fi'ilnya madhi ya ini kemasalnya. Kalau mudhari' fi'ilnya padahal penta'likannya di waktu yang lampau maka dita'wil mudhari'nya kepada madhin. Kalau penta'likannya di waktu yang akan mendatang ya kalau fi'ilnya fi'il mudhari' ya mustaqbal ta'wilnya bukan untuk hal. Kalau fi'ilnya fi'il madhi juga dita'wil kepada yang mustaqbal. Itu aja. Gimana, Mar? Paham enggak? Hah? Iya. Jadi kalau penta'liat penaklikannya ya, penaklikan pengaitan jawab dengan syarat ini. Dari maknanya itu untuk mudhi atau yang akan datang. Karena ada dua kemungkinan. Kalau untuk mudhi, ya fi'il madhi yaitu asalnya. Madhi semua. Ya. Law qama zaidun misalkan apa? Tadi laqumtu ya. Enggak ada penakwilan. Ah kalau maknanya madhi, fi'ilnya mudhari'. Dita'wil mudhari dengan madhi. Tadi kan law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Di sini penaklikannya jawaban dengan syarat di waktu lampau atau yang akan datang. Telah lewat kalau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Berarti yuti'ukum man dita'wil apa? Ata'ukum. Nah sekarang kalau penaklikannya di waktu mendatang umumnya fi'il mudhari gitu. Iya kan? Umumnya mudhari. Tapi kalau fi'ilnya fi'il madhi bagaimana? Ya dita'wil madhinya kepada yang mustaqbal dalam mudhari. Ini balik aja gitu. Kalau penaklikannya di waktu yang telah lampau diistilahkan oleh yang lain dengan apa? Law asyartiyah al-imtina'iyah. Kalau penaklikannya di waktu yang mendatang disebut apa? Asyartiyah ghair al-imtina'iyah. Paham kan? Kayak sih, ya? Apa? Ya. Kian madin, berarti imtina'iyah. Iya, penalikannya di waktu lewat ini. Ya, penalikannya aja. Pengaitan jawaban kepada syarat itu terjadi di waktu apa? Lihat waktunya. Ya. Paham nih? Wahia. Setengah ini aja sudah satu jam ya. Satu bait satu jam. Wahia fil ikhtisasi bil fi'li ka'in. Kondisinya lagi loyos ya. وهي في الاختصاص بالفعل كائن لكن لو أن بها قد تقترن وهي يعني لو yang telah disebutkan في الاختصاص بالفعل كائن dalam hal kekhususannya itu dalam kekhususannya dengan fi'il seperti in لكن لو أن بها قد تقترن hanya saja bedanya lau ini anna dengan lau kadang bergandengan atau seringkali bergandengan qadnya untuk apa tahqiq ana tahqiq wa hiya sa'ilangi lau dalam hal penghususannya dengan fi'il itu seperti in hanya saja bedanya lau ya itu bergandengan dengan apa anna ya lau anna biha qad taqtarin hanya saja lau anna dengan lau seringkali bergandengan apa takdir tuh. Ada enggak qad takdir tahqiq kan adanya? Ada ya. Seperti apa dalam ayat walau annahum sabaru, iya kan? Apalagi? Walau anna ahlal qura, banyak ya? Walau anna ahlaknahum, apalagi? Walau anna ahlal kitab, apalagi? Walau annahum amanu wa taqaw. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum. Walau habis. Walau anna li bikum quwwah aw awi ila ruknin syadid. Ya, banyak ya? Ya, banyak. Tadi yang catatannya sudah dibaca belum? 43 ya? Hah? Belum ya? 43 nanti ya? Ya, bedanya juga kalau lau la yaliha illa fi'lun atau ma'mulu fi'lin. Lau itu tidak boleh diikuti kecuali oleh fi'il atau ma'mul fi'il. Mudmarah. Mudmar ya. Lau la yaliha illa fi'lun atau ma'mulu fi'lin mudmar yufassirhu fi'lun zahir. Yafassirhu fi'lun zahir. Ala anna lau ini penjelasannya sedikit perbedaannya dengan apa? In ala anna lau la yaliha illa fi'lun aw ma'mulu fi'lin mudmarin yafassirhu fi'lun zahir ba'da al-ismi setelah isim. Kaqawli Umar, seperti ucapannya Umar. Lau ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah. Lau ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah. Nah, ketika Abu Ubaidah Ibn Jarrah mengkritiki Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang membatalkan keberangkatannya ke negeri Syam bersama pasukannya karena ada berita terjadi wabah, maka Abu Ubaidah mengatakan afiraran minal qadar, kata Umar ini. Ya, lau ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah. Naam, nasir min al-qadar ilal qadar. Jadi lau ghairuka qalha ya Bang Beda. Ini apa di sini? Ghair ma'mul dari fi'il yang mubmar, yufassiruhu fil bahir ya. Contoh dalam ayat juga lau antum tamlikuna khazain khazain rabbi. Dibuang do, dibuang apa fi'ilnya, maka dhamirnya menjadi munfasil. Ini nanti insyaAllah ada juga rejianya. Ya'ni anna law syartiyata takhtasu bil fi'il, ya'ni bahasanya law syartiyah dihususkan dengan fi'il. Fala tadkhulu 'ala al ismi, maka ia tidak bisa masuk pada isim. Dalam ayat yang disebutkan itu fama warada mu'awwal, apa yang datang dari isim setelah law itu ditakwil. Contoh ayat qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idza lam saktum khashyata infaq kana al insanu qatura. Fal isim antum ma'mul, maka isim antum itu ma'mul dari fi'il mahdhuf wujuban yufassiruhu ma ba'dah, ditafsirkan istilahnya ya. Yani tadinya juga tamlikun ya, dibuang fi'ilnya maka dhamirnya yang muttasil menjadi munfasil, jadi antum, tersisa fa'ilnya saja, fi'ilnya dibuang. Ah itu kama anna in asyartiyah kadzalik, sebagaimana in asyartiyah demikian. Lakin tadkhulu law ala anna, ah ini bedanya berarti ya, bedanya di sini. Lakin tadkhulu law ala anna wasmiha wa khabariya, hanya saja law itu masuk kepada anna isim dan khabarnya. Law anna zaidan qaimun lakumtu, kalau ini bisa enggak? Enggak bisa ya. Ya in anna enggak ada, tapi law bisa. Law anna zaidan qaimun lakumtu. Wah, tulifa fiha walhalat walhalatu hadhi, diperselisihkan pada law. Ya, walhalah hadhi, ketika keadaan seperti ini. Ya, ini diikuti oleh anna bersama isim dan khabarnya. Faqila, ada juga yang mengatakan ini madhabnya orang-orang Kufah, juga Al-Mubarrid, Az-Zajjaj, dan ini lebih cocok dengan qiyas. Hiya baqiyah ala ikhtisasiha, lau ketika diikuti oleh anna bersama isim dan khabarnya tetap di atas kekhususannya. Apa kekhususannya lau? Diikuti oleh fi'il gitu. Wa annama wa madakhalat alaihi fi mawdi'i raf'in fa'il bi fi'lin mahdhuf, dan bahwasanya anna dan apa ini masuk oleh anna dari isim dan khabarnya pada mahalnya rafa' fa'il dari fi'lnya mahdhuf, ini lebih cocok dengan qiyas. Takdirnya law sabata, ah ini artinya fa'il juga, law sabata anna zaidan qa'imun laqumtu ya, ay law sabata qiyamu zaidin, ah itu. Waqila, ada juga yang mengatakan itu pendapatnya si bawai, zalat anil ikhtisas, hilang kekhususannya. Wa anna wa ma dakhalat ali, dan anna dan apa yang dimasukinya fi mawdi'i rafin mubtada, dan apa yang dimasukinya pada mahalnya rafa mubtada. Tapi kurang enaknya apa? Dua huruf masdar datang berturut-turut akhirnya kan, lau anna, launya huruf masdar, anna huruf masdar. Beda dengan kalau ditakdirkan fi'il ada pemisah. Di sisi lain sama-sama penakdiran, kalau ditetapkan di atas aslinya lebih zen, lebih bagus. Iya kan? Kecuali kalau ini tidak ada penakdiran. Si bawai pun yang menetapkan annanya mubtada harus menakdirkan khabar. Yang menetapkan annanya dan yang dimasukinya fa'il menetapkan ini juga, yang mahdhuf juga fi'il. Nah, yang pertama lebih cocok dengan qiyas. Wal khabar mahdhuf, khabar mahdhuf katanya. Wa taqdir, artinya law anna zaidan qa'imun thabitun laqumtu. Iya. Ai law qiyamu zaidin thabit, wa hadha madhhabu si bawai. Ya, faham ini? Wa hiya fil ikhtisas bil fi'li ka'in. Ya. Lakinna law anna biha qad taqtarin. Ya, itu bedanya berarti ya. Law dalam hal kehususannya masuk pada fi'il, itu seperti in. Kalau datang setelahnya isim, maka dita'wil fi'il sebelum isim tersebut. Bedanya lau itu sering bergandengan dengan anna. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa in mudhari'un talaha surifa ila al-mudhi nahwa law yafi kafa. Wa in mudhari'un talaha, kalau diikuti law dengan fi'il mudhari', maka surifa ila al-mudhi, dipalingkan kepada mudhi. Ya. Nahwa law yafi kafa. Law yafi kafa berarti bagaimana? Maknanya apa? Law wafa kafa, ya kan? Dipalingkan kepada apa? Mudhi. Ya. Ketika menta'liq apa? Jawab dengan syarat pada waktu yang lampau itu kan. Dita'wil dengan apa? Mudhi. Lau yafi kafa. Ini lau wafa kafa. Kata al-Muradi, ya ini pelengkap yang sudah dijelaskan. Lau as-sarifah ila al-mudhi hiya al-imtina'iyah. Lau yang memalingkan mudhari kepada mudhi hiya al-imtina'iyah. Ah, ya kan? Yang sudah lewat tadi. Wa amma allati bi ma'na in, adapun lau dengan mana in, fatasriful mawdhi ila al-mustaqbal. Itu aja. Maka ia memalingkan mawdhi kepada mustaqbal. Fa in فَإِذَا وَقُعَ بَعْدَهَا مُضَارِعْ فَهُوَ مُسْتَقْبَلُ الْمَعْنَى. Tuh. Kalau di, kalau datang setelah launya mudhari', maka dia makna mustaqbal. Yang sudah kita lewatin tadi. Iya, persis seperti yang disebutkan oleh Al-Muradi. Jadi law asarifa ila al-madhi adalah apa? Al-imtina'iyah. Adapun ghairu al-imtina'iyah, berarti yang bermakna apa? In. Maka ini memalingkan madhi kepada mustaqbal. Ya, kalau madhi ditakwil dengan mudhari, kalau mudhari maka maknanya apa? Mustaqbal. Yang tadi itu yang sudah kita lewatkan ini. Qad sabaqa anna law hadha la yaliha fil ghalib illa ma kana madhin fil ma'na la lewat. Bahasanya law ini tidaklah diikuti umumnya kecuali dengan madhi secara makna. Wa dzakara huna annahu in waqa'a ba'daha mudhari, dan di sini beliau menyebutkan bahwasanya apabila jatuh setelah lau mudhari, fa inna taqlibu ma'nahu ila al-mudhi, maka masuknya lau membalik maknanya kepada mudhi. Ya. Jadi lau bisa membalik mudhari kepada mudhi. Kaqaulihi, seperti ucapan penyair, ruhbanu madyana walladzina ahidtuhum yabkuna min hadaril azabi qu'uda law yasma'una kama sami'tu kalamaha kharru li'azzata ruk'an wa sujuda. Para rahib al-ibadah itu yang ada di negeri Madian, walladzina ahidtuhum, yang aku telah mengenali mereka, yabkun, mereka khusyuk gitu dalam keadaan nangis, min hadaril azab, karena takut azab, qu'udan, duduk, dalam keadaan duduk beribadah. Lau yasma'un, mereka yang kondisi seperti ini, ya, seandainya mendengar kama sami'tu kalamaha, sebagaimana aku mendengar ucapannya si wanita yang dia cintai ini, yang sangat luar biasa, kharru, misalnya mereka akan tersungkur, li'azzah, kepada azzah, ya ruk'an wa sujuda, dalam keadaan ruku' dan sujud kepadanya, lagi mengagungkan mahbubahnya. Sampai-sampai para rahib pun kalau lihat bagaimana ucapannya segala macamnya, sudah. Ya. Ya, di sini azza li azza, maudhi'nya maudhi' dhamir, cuma untuk wazan dan untuk talazzuz bi dzikriha, yang disebutkan. Aslinya maudhi'nya dhamir kharulaha, disebutkan karena wazan dan juga li talazzuz, disebutkan namanya untuk talazzuz. Ya. Ay law sami'u, di sini ay law sami'u, law yasma'una, law sami'u, ya, karena mudinin di ta'liknya, cuma mereka tidak mendengar aja gitu, jadi mereka dalam kondisi seperti itu, kalau dengar ya sudah. Ya. Wala buddha law hadhi min jawab, dan law ini mesti ada jawabannya. Wa jawabuha imma fi'lun maud, jawabannya ada kalanya fi'lun maud, au mudhari'in manfiyyin, au mudhari'in manfiyyin bilam, atau fi'l mudhari' yang dinafikan dengan lam. Tapi kadang juga jawabannya jumlah ismiyah li'ifadati istimrar, li'ifadati istimraril jawab, yang mana jumlah ismiyah ini fungsinya menunjukkan bahwasanya jawabannya terus berlangsung. Contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min 'indillahi khair. Lihat di sini jawabannya mana? Lamathubatun min 'indillahi khair. Jumlah ismiyah untuk menunjukkan bahwasanya jawaban tersebut terus berlangsung. Karena mereka mau beriman dan bertakwa, niscaya pahala dari Allah lebih baik. Ini pahala dari Allah terus berlangsung. Wala budda lahu min al-iqtirani billam. Kalau jawabannya jumlah ismiyah harus bergandengan dengan lam. Seperti ayat tadi, la mathubatu min indillahi khair. Walau annahum amanu wa taqaw la mathubatu min indillahi khair. Harus. Jadi berarti lau harus ada jawabannya. Lau syartiyah harus ada apa? Jawabannya. Yang imtina'iyahnya atau ghairul imtina'iyah. Dan jawabannya kadang fi'il madh, kadang fi'il mudhari' yang manfi bilam, kadang jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah harus digandengi dengan apa? Lam. Wa idza kana jawabuhu mutsbatan, kalau jawabannya mutsbat, penetapan, fal aktsaru iqtiranuhu billam, maka seringnya digandengi dengan lam. Law qama Zaidun laqama Amrun. Walau syaa rabbuka la ja'ala an-nas. Iya kan? Walau syaa rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidah. Walau nasyaa ja'alnahu ujajan, iya kan? Qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qabl wa iyyai. Banyak kan? Seringnya demikian. Kalau jawabannya laula musbat, seringnya digandengi dengan lam. Contoh la qama Zaidun la qama Amrun wa yajuzu hadzuha, boleh juga dibuang. Law qama Zaidun qama Amrun, tadi contoh yang dibuang itu tadi yang saya sebutkan tadi. Law nasya'u ja'alnahu ujaja. Iya. Terus juga qala rabbi law syi'ta ahlaktahum, bukan la ahlaktahum. Salah bacanya berarti. Contoh dari ayat yang bergandengan dengan lam, jawabannya tadi walau syaa rabbuka la ja'alan nas. Iya. Contoh yang tidak bergandengan, law nasya'u ja'alnahu ujaja. Qala rabbi law syi'ta ahlaktahum. Wa in kana manfiyan bilam, adapun kalau jawabannya dinafikan dengan lam, lam tashabha lamu, maka tidak boleh diikuti dengan lam. Ya. Mirip dengan yang sebelumnya ya syarat ya. Fataqulu law qama Zaidun lam yaqum Amrun. Law qama Zaidun lam yaqum Amrun. Enggak boleh falam. Ya. Ya kan mirip dengan yang sudah lewat kan? Masan fa itu pada jawab syarat. Kalau itu dengan fa ya. Kalau tadi yang fa bahasanya ini lam. Wa in nufiya bima, adapun kalau dinafikan dengan ma, fal aktsar tajarruduhu minal lam, maka seringnya kosong dari lam. Law qama Zaidun ma qama Amrun. Wa yajuzu iqtiranuhu biha, dan boleh pula ketika dinafikan dengan ma untuk digandengi jawabannya dengan lam. Contoh law qama Zaidun la qama Amrun. Ini catatan nomor 2 yang dijanjikan oleh maliknya ini. Lihat i'lam anna katsiran minan nuhati yunkiruna law al-masariyah, tentang law al-masariyah. Ketahuilah bahwasanya kebanyakan ahli nahwu mengingkari adanya law al-masariyah. Wa yaqulun, dan mereka berkata, la takunu law illa syartiyatan, law tidaklah terjadi kecuali sebagai syarat terus. Demikian keadaannya. Fa idza dzukira jawabuha, maka kalau disebutkan jawabannya, fal amru zahir, maka perihalnya jelas itu law syartiyah jawabannya kok. Iya kan? Wa in lam yudzkar jawabuha, adapun kalau tidak disebutkan jawabannya, kama fil amthilati allati tudda'a fiha al-nasariyah. Atau tudda'a fiha al-nasariyah ya. Kalau tudda'a disebut, diklaim. Ya berarti tudda'a berarti ya. Wa in lam yudzkar jawabuha, adapun kalau tidak disebutkan jawabannya sebagaimana pada contoh-contoh yang diklaim padanya sebagai masariyah, tudda' al-masariyah fiha, fal jawab mahdhuf, maka jawabannya mahdhuf. Wal ladzina athbathuha qalu, adapun mereka yang menetapkan adanya law masariyah berkata, innaha tuwafiq an al-masariyah, law-law tersebut mencocoki an al-masariyah fil ma'na. Itu yang pertama. Wa fi sabdil fi'li ba'dah di nasar, dan dalam hal melebur fi'il setelahnya dengan nasar. Wa fi baqail madhi ala mudihi, dan dalam hal menetapkan madhi di atas kemadiannya. Wa takhlisil mudhari li istiqbal, memurnikan mudhari pada istiqbal. Wa tufariquhu fil amal, bedanya pada amalannya. Fa inna law la tansib, karena law tidak menasubkan. Wa la budda lahuma min an yatlubahuma amil, dan ketika itu law sebagai masariyah harus dikejar oleh amil. Fayakunu kullun minhuma ma'a madkhuliha fa'ila, maka jadilah masing-masing ya dari keduanya bersama yang dimasukinya sebagai fa'il. Ya, contoh yu'jibuni an taquma, yakni qiyamuka, ya kan? Itu dengan apa? An, ya. Kalau dengan law, wa ma kana dharraka law mananta, ucapan menyair, potongan dari ucapan menyair ini. Wa ma kana dharraka law mananta, yani ma kana dharraka mannuka, yani tidaklah memadharatkanmu, ya, mannuka, kebaikan yang kau berikan. Wa maf'ulan bih, dan kadang juga datang sebagai maf'ul bih, sebagaimana an uhibbu an taqum, kemudian yawadu ahadum law yu'ammar, ya. Dan juga kadang jatuh sebagai khobar dari mubtada. Cantu al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Wa nahu qawlul a'sha wa rubbama fata qawman jullu amrihim min at-ta'anni wa kana al-hazmu law ajilu. Wa rubbama fata qawman, terkadang terlewatkan dari satu kaum jullu amrihim, bagian penting besar dari urusan mereka. Min at-ta'anni, karena ta'anni, hati-hatian, sangat hati-hati sehingga kelewat gitu. Wa kana al-hazmu law ajilu, dan adalah al-hazm, kekokohan itu law ajilu, dihasilkan ya dengan mereka bersegera, dengan kesegeraan. Wa taqwan ma madkhuliha mubtada, dan an datang ya bersama madkhulnya, dimasukinya sebagai mubtada. Wa antasumu khairul lakum, adapun law tidak ada ya yang datang sebagai mubtada. Cuma di sini enggak disebutkan pendapat yang menetapkan atau yang mengingkari law al-masariyah. Ya, ditakwil tadi, takwilannya seperti tadi. Ya. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru al-fasanah, ya. Dengan menakdirkan pembuangan apa? Maf'ul, dan juga pembuangan jawabannya. Ya, yawaddu ahaduhum apa? At-ta'mira. Ya, dibuang. Jadi lawnya bukan dijadikan maf'ul. Yawaddu ahaduhum at-ta'mira. Law yu'ammara la sarrahum, gitu. Cuma enak yang enggak pakai takdir-takdiran ya. Ya langsung saja law harf apa? Masarin, gitu kan. Ditakwil dengan setelahnya menjadi masar sebagai maf'ul dari yawaddu. Amma walaula walauma. Ya, atau sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan? Ya, kita memilih law adanya law masariyah, karena itu enggak ada takaluf gitu, sedikit lah kalaupun ada, beda dengan yang mengingkarinya harus ada penakwilan-penakwilan. Ya terserah aja dalam masalah Arab, karena dalam makna tidak ada banyak perbedaan. Pokoknya kalau ada khilaf dalam Arab, tidak ada bedanya dalam makna, sudah pilih yang mudah aja. Kalau pilih yang sulit ya silahkan aja. Berarti law semuanya syartiyah semua. Iya. Kalau yang disebutkan jawabannya jelas syartiyah, kalau tidak ada ditakdirkan jawabannya. Iltamis walau khataman apa? Min hadid. Iya. Iltamis apa maf'ulnya? Cari. Hah? Mahron atau semisalnya? Ya. Kemudian walau kana al-multamas qalilan apa? Wa in kana, mungkin takdir in sama dengan in sih karena dia syartiyah kan namanya in. Wa in kana al-multamas misalkan, apa? Khataman min hadid. Fala ya itu. Jadi wa in kana al-multamas khataman min hadid fala tatrukuhu gitu ya. Jangan ditinggalkan gitu. Meskipun iya, jangan ditinggalkan, tapi lengkap mana jadinya? Maknanya lengkap gitu. Walau kana al-multamas khataman min hadid fala tatrukuhu, jangan ditinggalkan. Ya itu, maknanya di situ ya. Masari ya. Berarti iltamis walau khataman min hadid. Berarti apa? Ada wawunya aja. Enggak bisa jadi maf'ul. Dalam contoh ini ada wawunya bisa maf'ul. Iya kan? Tidak ada jawabannya ya. Tasaddaq wala bitamrah. Itu taklil. Tidak ada jawabannya. Bagus juga kadangnya. Jelas gitu mananya rinci ya yang menakdirkan syarat itu. Ya, bahasan berikutnya tentang amma laula dan lauma. Amma kamahma yaku min syai'in wafa litilwi tilwiha wujuban ulifa. Amma itu seperti mahma. Itu madhabnya jumhur. Nanti akan kita sebut insyaallah. Ada pendapat yang lain, tapi itu yang dipilih. Amma seperti mahma. Ya kumin syai. Amma seperti mahma ya kumin syai. Jadi amma itu maknanya seperti apa? Mahma ya kumin syai. Apapun yang terhajat terjadi. Wafa li tilwi tilwiha wujuban ulifa. Kemudian fa. Enaknya terjemahnya wafa ulifa gitu. Li tilwi tilwiha wujuba. Dan fa. Didatangkan. Li tilwi tilwiha. Setelah isim. Yang datang setelah mahma dan setelahnya. Li tilwi tilwiha. Jadi fa didatangkan untuk yang setelah isimnya mahma atau setelahnya mahma gitu. Bukan setelah mahma ya, setelahnya mahma gitu enak ya. Dan fa didatangkan setelahnya mahma secara wajib. Kalau setelahnya mahma bukan amma. Sekarang ya amma kama mahma yakum min syai. Amma seperti mahma yakum min syai. Wa fa sedangkan fa-nya litil witilha wujuban ulifa. Setelahnya amma secara wajib didatangkan. Apa yang kita di anfa wajib didatangkan setelahnya apa? Amma fa-nya. Tergambar. Jadi amma wa amma samudu fahadainahum. Berarti kan setelahnya apa? Amma. Kalau setelahnya ammanya kan samud. Ya kan? Wa amma samudu fahadainah berarti litilwiha kan untuk yang setelahnya amma tuh paham enggak tidak langsung wujuban ulifa ini ada yang dicolekkan nanti ini yang wajib. Difahami dari ucapan beliau litilwi tilwiha bahwasanya fa itu tidak datang langsung setelah amma gitu. Wa annal fa la illa tali amma wa annahu la yusal baina amma wal fa illa syai'un la yafsil baina amma wal fa illa syai'un wahidun. Dan juga difahami bahwasanya tidak boleh dipisahkan antara amma dengan fa kecuali oleh satu kalimat, satu kata illa syai'un wahidun. Maka satu kalimat ini yang memisahkannya bisa wa syamilal mubtada, mencakup mubtada. Contoh amma zaidun fa qa'imun. Amma zaidun fa qa'imun dipisahkan oleh satu kata zaid, yaitu mubtada. Amma zaidun fa qa'im. I'rabnya jelas kan? Nanti akan ada harf syarat, taukid, tafsil, ada perbahasan sedikit nanti tentang tafsil. Harf apa tadi disebutkan? Syarat, taukid, tafsil. Zaid mubtada, fa qa'im fa waqi'a fi jabi syarat, qa'im khabar. Wal maf'ul, kadang pemisahnya yang misalkan antara amma dengan fa maf'ul. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa dharf, kadang dharf. Ammal yawma fa zaidun qa'imun. Ammal yawma fa zaidun qa'imun. Wal majrur, kadang majrur, jangan majrur. Amma fid dar fa zaidun qa'imun, misalkan. Ada tambahan juga, yaitu kama yaqa'ul faslu bihadhil arba'ah, sebagaimana terjadi pemisah dengan empat, empat macam ini, mubtada, maf'ul, dharf, jar majrur. Juga yaqa'ul faslu, terjadi pemisahan antara amma dengan fa bi ma'muli fi'lin mahdhuf, dengan ma'mul dari fi'l yang mahdhuf. Istighal itulah. Yufassiru ma ba'dah, yang mana fi'il yang mahdhuf tersebut dijelaskan oleh yang setelahnya. Contoh amma zaidan fa akrimhu. Amma zaidan fa akrimhu. Enggak mungkin zaidan dijadikan maf'ul bih dari akrim, karena akrim sudah sibuk beramal pada hak. Maka zaidan maf'ul bih dari fi'il yang mahdhuf, yufassiru ma ba'dah. Juga wa yaqamul faslu bi syarat. Juga kadang datang pemisah antara amma dengan apa? Fa dengan syarat. Fa'amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Jadi in kana minal muqarrabin, meskipun panjang tapi itu dianggap satu, itu memisah karena dia syarat, ya kan? Fa'amma in kana minal muqarrabin, dianggap satu. Jumlah apa itu? Syartiyah. Jawabannya farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Amma in kana minal muqarrab, itu keadaannya seperti itu pemisahnya. Amma dengan apa? Fa. Ada kalanya apa? Mubtada, ada kalanya maf'ul, ada kalanya dharf, ada kalanya majrur, ada kalanya maf'ul dari ma'mul yang mahdhuf yufassiru ma ba'dahu, ya kan? Ada kalanya apa? Jumlah syartiyah, itu. Ingat-ingat. Iya. Iya. Apanya? Fa'amma in kana minal muqarrabin. Iya. Iya. Sebenarnya amma ya. Sebenarnya amma ya. Ya. Yang bawah air itu. Karena sering kali dibuang kalau jawabannya ini tuh. Iya. Sepertinya yang dibuang jawabannya ini ya. Sudah cukup dengan amma itu. Fa'nya ya? Fa'nya. Ya nanti mungkin ya, selainnya juga ada. Tempat di mana dibuang juga ada. Kemudian, kita baca syarat. Amma harfun, amma harfu tafsilin. Amma disebutkan di sini adalah harfu tafsil. Disebutkan di sini amma harfu tafsil, yakni ghaliban la daiman, umumnya, bukan selalu. Kalau dicatat dengar disebutkan di situ harfu syartin wa taukidin daiman wa tafsilin ghaliban, tuh huruf syarat mesti ada syarat ya, taukid daiman selalu, tafsil ghaliban. Jadi disebut di sini dalam syarah amma harfu tafsilin ghaliban la daiman alal mukhtar, menurut pendapat yang terpilih. Wa min ghairil ghalib, contoh di antara yang bukan ghalib, yakni datangnya amma bukan untuk tafsil, umumnya kan untuk tafsil ya, kadang bukan untuk tafsil. Di antara contoh yang ghairil ghalib bukan untuk tafsil yaitu amma zaidun famuntariqun. Amma zaidun famuntariqun. Di sini bukan untuk tafsil. Hanya amma untuk apa? Syarat dan taukid saja. Beda tentunya makna ucapan kita zaidun mutalik dan amma zaidun mutalik. Lebih kuat amma zaidun famuntariq. Ada ammanya taukid. Wa man iltazama fi tafsil, siapa yang tetap, siapa yang selalu menetapi tafsil pada amma. Wa man iltazama fi tafsil faqad takallafa, maka dia harus bertakalluf mencari al-qism al-akhir, macam yang lainnya. Amma zaid sama talak, kemudian apa lagi? Ya kan tafsir kan bukan satu. Tuh. Faqad takallafa al-qism al-akhir wa mujmalan wa mujmalin. Faqad takallafa al-qism al-akhir wa mujmal, seperti ada banyak ketinggalan mungkin ya. Qad takallafa bil-qism al-akhir wa mujmalin yashmaluhuma, dan dia harus menyebutkan sesuatu yang globalnya yang mencakupi keduanya. Sehingga lebih mudah untuk kita menyatakan bahwasanya apa? Ditafsir ghaliban, dirinci, enggak mesti semuanya tafsir. Ada yang mengatakan fil muwaddah dalam hawasinya al-haq yang benar anna dzalika la yuqal, bahwasanya tidak dikatakan untuk tafsir illa inda taraddud, kecuali ketika taraddud fi syakhsaini, ragu pada dua orang, nasaban fi syakhsaini nasaban, penyandarannya ragu, au ahadihima, atau pada salah satu dari keduanya, ilal intilak, kepada intilak yang mempolik tadi, ketika ada keraguan intilak ini terjadi pada siapa penisbahannya. Fataqulu amma zaidun fa mumtaliqun amma ghairuhu fala, misalkan. Nah ini itu apa? Tafsil katanya. Al-Mu'im kalau untuk tafsil ya tidak sekali disebutkan. Iya. Banyak ya. Wa am famal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar, itu tafsil itu. Iya kan? فَأَمَّا الَّذِينَ سَوَّدَتْ وُجُوهُهُمْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. أَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ تفصيل juga kan, belum merinci itu. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ, itu تفصيل. Ya. Kadang amma itu تفصيل tapi yutrak takraruha, tidak disebutkan pengulangan yang keduanya itu, kisem yang keduanya itu. Waqad yutrak takraruha, terkadang ditinggalkan pengulangan amma dalam kondisi dia untuk tafsil. Hanya disebutkan satu kisem saja, kisem yang lainnya tidak disebutkan. Kenapa? Istighna'an bi dzikri ahadil qasimaini, karena sudah mencukupkan dengan menyebutkan salah satu lawannya. Anil akhar, ya istighna'an bi dzikri ahadil qasimaini anil akhar. Kadang juga tidak disebutkan. Kenapa? Karena mencukupkan dengan bikalamin yuzkar ba'daha. Karena kadang istighna'an yang pertama bidzikri ahadil qasimaini, karena disebutkan salah satu dari dua lawannya, salah satu dari dua yang merupakan suatu yang saling berpasangan. Kadang wa bikalamin yuzkar ba'daha, tidak disebutkan amma'nya, karena disebutkan karena mencukupkan dengan kalam yang disebutkan setelahnya. Contoh yang pertama. Yang pertama maksudnya apa? Ditinggalkan pengulangan amma karena mencukupkan dengan salah satunya yang menjadi lawannya. Contohnya ini, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Fa ammal ladzina amanu billahi apa? Wa'tasamu bihi. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasudkhilhum fi rahmatin minhu wa fadli wa yahdihim ilaihi siratan mustaqim. Apa enggak selainnya itu? Enggak ada. Ya, kenapa? Karena mencukupkan dengan ini. Ya. Wa qasimaihi fil ma'na, adapun pasangannya secara makna kalau mau disebutkan, ya kurang lebihnya wa ammal ladzina kafaru. Adapun orang kafir falahum kadza wa kadza wa kadza gitu. Sudah dipahami gitu untuk rincian. Adapun yang kedua, ya ini tidak diulangnya amma karena mencukupi dengan kalam yang telah disebutkan adalah fa ammal ladzina fi qulubihim zayg. Ini tafsir. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Sudah enggak ada berikutnya. Ini tafsir padahal. Kenapa? Karena sudah mencukupi dengan kalam yang disebut istilahnya. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Tuh, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. Enggak disebutkan. Amma ini tafsir juga. Meskipun tidak diulang gitu apa? Amaknya. Kalau yang pertama karena mencukupkan dengan menyebutkan lawannya dari yang lainnya terfahami gitu dengan disebutkan salah satunya dari menyebutkan lawannya, atau karena disebutkan kalam yang menunjukkan kepada rincian meskipun tanpa amma. Ya itu tadi warasikhuna fil ilmi. Amal ladzina fi qulubihim zayg seperti ini warasikhuna fil ilmi kan beda. Nah itu. وهي قائمة مقام عدد الشرط وفعل الشرط تنبلي بلا شرح مبلي بلا شرح وهي قائمة مقام عدد الشرط دي أما menduduki posisi adad syarat wa fi'il syarat sekaligus juga fi'il syaratnya bukan adad syaratnya saja ya. Walihada fassaraha Sibawaihi bimahma yaku min syai. Oleh karenanya Sibawaihi menafsirkannya dengan mahma yaku min syai. Mahma yaku min syai. I'rabnya bagaimana? Mahma mubtada. Iya. Kemudian yaku fi'lun mudhari'. Mansub atau majzum atau apa? Majzum dengan mahma. Ya, mahma kan ismu syarat jazimah, ya. Dia majzum tanda jazimnya apa? As-sukun. Al-muqaddar ala an-nun al-mahdhuf al-mahdhufa minnya zaidah syai'nya apa isimnya yaku seandainya fa'ilnya yaku kalau kita jadikan yakunya apa tam ya. Kalau kita jadikan yakunya naqis berarti i'rabnya beda lagi ya. Ini penakdiran amma dengan mahma yakum min syai adalah ucapan jumhur. Sebagian ahli nahu menakdirkan dengan penakdiran yang lain. Katanya idza qulta amma zaidun fa muntaliq. Jika engkau berkata amma zaidun fa muntaliq, fal asal maka asalnya adalah in aradta ma'rifata hali zaidin fa zaidun muntaliq. In aradta ma'rifata hali zaidin fa zaidun muntaliq. Jika engkau ingin mengetahui keadaan Zaid, maka Zaid mumtaliq. Fahudhifat adadu syarat, dibuanglah adadu syarat ja'in. Wunu'unibat amma manaba dhalik. Kemudian diposisikan. Apa? Amma pada posisinya. Jadi amma in urida in aradta ma'rifata hala Zaidin. Fazaidun mumtaliq. Amma Zaidun fa mumtaliq. Maksudnya apa? In aradta ma'rifata hali Zaidin fa Zaidin muntaliq. Kemudian terlanjutkan wal madzkur ba'daha jawab syarat yang disebutkan setelahnya adalah jawab syarat falidzalika lazimatul fa, oleh karenanya ditetapi oleh fa. Lihat catatannya nomor 4 ya. Aslu wujudil fa an tujad fi sadri jawabi amma. Asal adanya fa itu didapati di awal jawabannya amma. Selama langsung fa asalnya. Karena kan amma tadi mana ya apa tadi? Mahma yakun min syai. Fa harusnya langsung. Asalnya demikian. Asal adanya fa adalah didapati fi sadri jawabi amma. Pada awal jawabannya amma. Kama huwal hal ma ghairiha bersama sebagaimana keadaan fa bersama selain amma. Walakinnahum istaqbahuha. Hanya saja mereka menganggap itu jelek. Akibat amma, yaitu bahasanya fa datang setelah amma. Fa ukhirat anha, akhirnya diakhirkanlah dia dari apa? Amma. Di sini juga ada. Wal madzkur ba'daha jawab syarat, yang disebutkan setelah amma adalah jawab syarat. Falizalika lazimathu alfa, oleh karenanya ditetapi fa. Contoh amma zaidun fa muntariqun. Wal asal, ya asalnya lihat. Mahma yakum min syai fa zaidun muntariqu. Bagaimanapun, apapun yang terjadi atau misalnya, fa zaidun muntariq, maka zaid muntariq, perangkat. Fa unibat amma munaba mahma yakum min syai, maka amma diposisikan pada posisi mahma yakum min syai. Fa sara, maka jadilah amma fa zaidun, tuh asalnya gitu kan, amma fa zaidun fa muntariq. Thumma ukhiratil fa, kemudian diakhirkan fa-nya kepada khabar. Kenapa? Karahiyatan an yuwaliya baina lafzai asyarat wal jaza. Ya. Karena tidak disukainya at-tawali datang langsung antara dua lafaz syarat dengan jaza. Lafaz syaratnya kan amma, jazanya fa, langsung datang itu tidak disukai. Wa inna ma ukhirat ilaihi karahata an yuwaliya baina lafzai asyarat wal jaza. Fasara amma zaidun fa muntaliq. Walihada qala wa fa li tilwi tilwi fa wujuban ulifa. Oleh karenanya beliau An-Nazim berkata, dan fa didatangkan setelah-setelahnya amma secara wajib. Ada faedah juga dari Al-Muradi, katanya yukhadh min qawlihi litilwi tilwiha, yukhadh min qawlihi litilwi tilwiha annahu la yajuzu an yataqaddam alfa akthar min ismin wahid. Itu bahasanya tidak boleh fa mendahului lebih dari ismin wahid, satu isim. Fala yajuzu, yang tidak boleh dikatakan amma zaidun ta'amuhu fala ta'kul, ataupun amma zaidun ta'amahu fala ta'kul. Amma zaidun ta'amahu fala ta'kul, tidak boleh. Ya, ringkasannya. Tapi tadi ada yang sulitnya sudah kita lewatkan ya. Kemudian yang kedua, la yufsal baina amma wal fa bi jumlah tamah. Tidak boleh dipisahkan antara amma dengan fa dengan jumlah yang sempurna. Kalau syarat kan bukan jumlah sempurna ya. La yufsal baina amma wal fa bi jumlatin tamah illa in kana du'aan. Kecuali kalau jumlah yang tamah ini doa. Boleh, itu pun ada syaratnya. Bi syarti an yataqaddama al-jumlatu fasil, an yataqaddama al-jumlata fasilun. Dengan syarat agar jumlah tersebut didahului oleh pemisah. Contoh, ammal yawma rahimakallah fal-amru kaza. Ammal yawma rahimakallah fal-amru kaza. Di sini dipisahkan antara amma dengan amr dengan jumlah doa iya rahimakallah dalam kondisi ada pemisah. Yang memisahkan antara amma dengan fa itu al-yawm. Ammal yawma rahimakallah fal-amru kaza. Ya, faham gini? Yang bertanyakan, amma kamah mayakum min syai'in wa fa li tilwi tilwiha wujuban ulifa. Amma itu seperti mah mayakum min syai'. Ya. Ini jelas. Ya. Dan fa ya, didatangkan, wajib didatangkan setelah-setelahnya amma. Setelah yang setelahnya amma. Dan amma tadi disebutkan adalah apa? Harfu syartin. Ini mesti. Wa taukidin daiman. Tafsilin apa? Ghaliban. Ghaliban. Dan yang tafsil itu tandanya apa? Diulang apa? Ammanya. Pengulangan. Ada pengulangan ammanya. Kadang tidak diulang ammanya. Juga untuk tafsil. Kapan itu? Ya, ketika mencukupkan dengan menyebutkan salah satu dari lawannya atau karena sudah disebutkan. ya, kalam setelahnya yang menunjukkan bahwasanya itu untuk rincian meskipun tidak ada amaknya. Ya, sambil lanjut. Hah? Al-murad yang pertama, yukhad min qawlihi li tilwi tilwiha annahu la yajuz an yataqaddama al-fa'a an yataqaddama al-fa'a aktsaru min ismin wahidin. Ya, antum gabungan dengan yang tadi ya. Pemisah-pemisah yang tadi itu. Emang syarat dianggap satu gitu. Sudah. Kemudian wa hadzu dzil fa qalla fi nasrin idza lam yakun qaulun ma'aha qad nubidha. Pembuangan fa ini sedikit pada nasr. Daruroh sifatnya. Kapan itu idza lam yakun qaulun ma'aha qad nubidha? Apabila tidak ada bersamanya qaul yang dibuang, yang matruh nubidha, turiha. Nabadza fariqum min alladziina utul kitaaba kitaaballah. Paham ini maksudnya ya? Jadi membuang fa ini, fa apa ini? Rabithah. Ya. Qalla fi nasr, sedikit pada nasr. Idza, dan ini sedikit dharurah. Idza lam yakun qaulun ma'aha qad nubidza, kalau tidak ada bersamanya qaul yang dibuang. Kalau ada qaul yang dibuang, maka pembuangan itu bukan sedikit, banyak. Qad sabaqa anna hadhihi al-fa'a multazamatu dzikri. Iya. Telah lewat bahwasanya fa ini harus disebutkan. Wajib disebutkan. Ya, bersama amma. Wa qad ja'a hadhuha fi syi'r, kadang datang pembuangannya pada syair, ala darurah. Fa ammal qitalu la qitala ladaikum walakinna sayran fi 'iradil mawakib. Mana di sini syaitnya? Ya, fa ammal qitalu la qitala, bukan fala qitala. Ya, darurah. Adapun peperangan la qitala ladaikum, tidak ada peperangan di sisi kalian. Walakinna sayran, ana tapi sayran. Perjalanan fi iradil mawakib. Di arah mawakib al-jamaah rukbanan au musyah. Kelompok pengendara ataupun pejalan kaki. Asyron, asyron maaf mutlak, lihatin maafusnya. Tasyirun asyro, tapi perjalanan, ya. Atau hendaknya kalian berjalan, fi anotil mawakib ke arah rombongan pejalan kaki dan apa pengendara. Di sini syaitnya fa mal kita lu la kita la tanpa fa. Ay fala kita la, ini takdirnya fala kita la. Wa hudzifat fi nasri aidho, dan juga dibuang pada nasr kalam yang bebas selain syair fa ini. Bikasrah banyak, wa biqillah sedikit. Berarti keadaannya pembuangan fa yang pertama daruroh syair ketika tidak ada qaul yang mahdzuf, kemudian yang kedua pembuangannya sifatnya banyak, yang ketiga pembuangan sifatnya apa? Sedikit. Fal kasra inda hadzil qaul ma'aha, banyaknya pembuangan fa rabithah ini ketika hadzil qauli ma'aha, adanya pembuangan qaul bersama pembuangan apa? Fa. Kaqouli azza wa jalla, kaqoulihi azza wa jalla, seperti ucapan Allah azza wa jalla, fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum lit akafartum ba'da imanikum. Mana jawabannya amma? Hah? Akafartum itu kan ba'da imanikum. Ya. Dibuang. Ya. Fayuqalu lahum akafartum ba'da imanikum. Yani aslinya fayuqalu. Tuh, fayuqalu. Ya, fa di situ. Fa yuqalu lahum, ada qaul yang mahdzuf. Maka dikatakan kepada mereka akafartum ba'da imanikum. Jadi akafartum itu maqulul qaul, jumlah maqulul qaul pada mahalnya nasab. Fa yuqalu lahum akafartum ba'da imanikum itu. Fa yuqalu buang. Dari konteks kan kelihatan kan? Fammal ladzina swaddat wujuhum, adapun orang-orang yang wajah-wajah mereka hitam menghitam. Akafartum, apakah kalian? Berarti kan ini isu ucapan ya kan? apakah kalian kufur setelah keimanan kalian? Takdirnya fayuqal, ada fa'nya. Fayuqalu lahu makafartum. Wal qalil, pembuangan yang sedikit adalah makana bikhilafihi. Makana bikhilafihi. Apa yang bikhilafihi merupakan lawannya. Yaitu apa? Tidak ada qaul yang mahdzuf ya. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du, ma balu rijalin yashtarituna syurutan laysa fi kitabillah. Amma ba'd, ada setelah itu. Ma balu rijalin. Bagaimana? Ya, keadaan orang-orang yang mereka mempersyaratkan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitabullah. Ya. Tapi kata mu'alliqnya di sini, yumkin takhriju hadzal hadits ala taqdiril qaul. Masih mungkin untuk membawa hadis ini kepada penakdirin qaul juga. Sehingga maksudnya yang kasrah ini. Fatakun minan naw' alladhi yakthuru fihi hadzul fa kal ayah, sehingga masuk dia pada macam yang banyak di situ pembuangan fa seperti ayat yang sudah lewat. Wa taqdir taqdiri amma ba'du fa aqulu gitu. Amma ba'du fa aqulu ma balu rijalin. Ada yang lebih tepat katanya. Contohnya untuk yang qillah ini, waqad ruwi anna sayyidata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, la diriwayatkan bahwasanya sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, amma alladhina jama'u bainal hajji wal umrah tawafu tawafan wahida. Adapun mereka yang mengumpulkan antara haji dan umrah, mereka tawaf satu tawaf. Fa hadha ala hadzil fa, maka ini di atas muan fa. Amma alladhina jama'u bainal hajji wal umrah fa tawafu, dibuang fa-nya. Walaysa ala taqdiri qaul qat'an, dan di sini tidak ada penakdiran qaul sama sekali. Kenapa? Li'anna ikhbar an syai'in mudhi, karena itu adalah pemberitaan atas sesuatu yang telah lewat. Adapun mereka yang telah mengumpulkan antara haji dan umrah, dan umrah tawafu, maka mereka tawaf. Itu yang lebih tepat contohnya katanya. Hakadha waqa'a fi sahih al-Bukhari ma balu bihasi al-fa. Wal aslu amma ba'du fa ma balu rijalin fa hudzifatil fa. Jelas ini. Wa hadzu dzi alfa qalla fi nathrin idza qalil, ya qalil sifatnya. Lam yakun qawlu ma'aha qad nubidha. Pembuangan fa kadang apa sedikit, kadang banyak. Sebagai menambahkan tadi itu yang darurah. Ya. Laula, itu selesai semua aslinya ini. Saya masih ada yang mau tanya kan? Laula walau ma yalzamani libtida idham tina'an biwujudin aqada. Laula lauma yalzamani libtida, mengharuskan ibtida. Ya, ini mubtadanya isim yang datang setelahnya. Ya. Idham tina'an biwujudin aqada, apabila laula dan lauma aqada imtina'an, ya, menetapkan makna imtina' biwujud, karena adanya sesuatu. Ya. Idham tina'an biwujurin aqada. Imtina'an mansub sebagai apa? Sebagai maful bimuqaddam. Ya. Laula walauma isti'malan. Laula dan lauma ada dua penggunaan. Hadu ma yang pertamanya kuna dalaini alam tina'i syai li wujudi ghairi. Apa yang keduanya menunjukkan imtina'i syai, terhalangnya sesuatu karena adanya sesuatu yang lain. Sesuatu ini terhalang karena ada yang lain. Wahul murad biqaulihi, dan itulah yang dimukakan dengan ucapannya idham tana'a biwujudin aqada. Ini apabila keduanya menunjukkan imtina', makna terhalang karena sebab sesuatu, ada yang sesuatu yang lain. Wal zamani hina idzin al ibtida, dan ketika itu keduanya mengharuskan ibtida. Fala idkhulani illa ala al mubtada, maka tidaklah keduanya masuk kecuali kepada mubtada, tidak bisa masuk kepada fiil. Wa yakunul khabar ba'dahuma mahdhufan wujuban, dan jadilah khabarnya setelah keduanya laula dan lauma mahdhuf wujuban. Mahdhuf secara wajib. Sudah lewat rinciannya ya. Tentang khabarnya laula dan lauma. Iya kan? Kalau khabarnya kaunan yang mutlak seperti al-wujud wal husul, maka wajib dibuang apa? Khabarnya. Ya. Atau kalau khabarnya kaunan yang muqayyad, maka dirinci, ya kan sudah lewat. Ya. Kalau ada dalil yang menunjukkannya boleh dibuang, boleh sebutkan. Kalau tidak ada dalil, wajib disebutkan sudah lewat itu. Walabudalahuma min jawabin, dan harus keduanya ada jawabannya, harus ada jawabannya. Ya. Meskipun kadang dibuang jawabannya laula, karena ada dalil yang menunjukkannya. Contoh, walaula fadlallahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Di sini jawabannya laula tidak disebutkan. Walaula fadlallahi alaikum wa rahmatuhu, maka jawabannya mahdhuf. Karena sudah ada dalil yang menunjukkannya. Yani lahalaktum, misalnya kalian binasa. Ya. Lahalaktum. Lauma juga ada yang dibuang ya. Lauma ta'tina bil malaikah. Apa setelahnya? Lauma ta'dina bil malaikati ingkun. Ingkun namina sodiqin atau bukan? Fa'inkana musbatan, kalau iya musbat. Kalau jawabannya musbat, kurina bil lam ghaliban. Seringnya digandengi dengan lam. Wa'inkana manfiyan, adapun kalau jawabannya manfiyan bima, dinafikan dengan ma, tajaroda anha ghaliban. Seringnya kosong dari apa? Lam. Paham enggak jawabannya lauma dan laula bagaimana? Kalau musbat seringnya digandengi dengan lam, kalau manfian bima seringnya kosong dari lam. Ya. Wa in kana manfian bilam lam yaqtarin biha, adapun kalau dinafikan dengan lam maka tidak boleh bergandengan dengan lam. Contoh laula zaidun la akramtuka. Di sini musbat seringnya dengan lam, la akramtuka. Walau ma zaidun lakramtuka. Walau ma zaidun ma ja'a amrun. Di sini jawabannya manfi dengan ma, maka seringnya kosong dari la. Lau ma zaidun ma, bukan lama. Ma ja'a amrun. Walau ma zaidun lam yaji amrun. Ini tidak boleh dikatakan lalam, karena berturut-turutnya lam itu. Fa zaidun fi hadzal mutsul wa nahwiha mubtada, maka zaid pada contoh-contoh ini dan misalnya mubtada khabari mahdhuf taqdirnya laula zaidun mawjudun. Waqad sabaqa dzikru hadhihi al-mas'alati fi bab al-ibtida', sudah lewat pembahasan masalah ini pada bab mubtada. Jadi lewat ya. Paham ini? Gampang ya, laula, lauma. Ya. Wa bihi ma tahdhibu miz wa halla alla ala wa awliyan hal fi'la. Dengan keduanya apa? Laula dan lauma. Ya, at-tahdhib miz wa halla. Tahdhib dorongan, miz bedakanlah. Wa halla dan juga dengan halla juga ditambahkan. Yang ketiga, alla juga demikian pula anta tahdhib. Ala juga demikian. Ya. Wa awliyanha al-fi'la, dan harus engkau datangkan setelah adawat ini fi'il. Ya. Apa contohnya laula? Laula ada ayat Al-Quran enggak? Laula unzila alaina al-malaikah. Apa lagi? Lauma ta'tina bil malaikah. Ada yang laula, ada yang lauma. Iya. Asyara fi hadzal bait ila al-isti'mal asani. Beliau mengisyaratkan pada bait ini kepada macam penggunaan yang kedua dari laula dan lauma yang sudah lewat. Penggunaan yang pertama dari laula dan lauma untuk apa? Musyarat, ya, menunjukkan imtina'u syai' li wujudi ghairi. Imtina'u syai' li wujudi ghairi. Ya. Yang kedua untuk penggunaan yang lain laula dan lauma. Wa huwa dalalatu 'ala tahdhid, yaitu menunjukkan kepada dorongan. Ya, wa yahtassani hina idzin bil fi'l, ya, ketika maknanya untuk tahdhid keduanya dihususkan masuk pada fi'il. Kenapa demikian? Karena jumlah fi'liyah itu menunjukkan kepada al-hudus wa tajaddud al-munasibaini lit-talabi wal-hadd, menunjukkan kepada hudus kejadian yang kadang datang, kadang hilang, yang itu cocok dengan tolab dan hab, dorongan. Ma hulaula darabta Zaidan. Mengapa kau tidak memukul Zaid? Ini apa ini? Dorongan kan? Kenapa sih kau tidak memukul Zaid? Lau makota telah Bakar, kenapa sih kau tidak membunuh saja Bakar? Dorongan ini kan? Nah. Fa in qasadta bihima atubih. Ah ini ada makna yang berikutnya. Ditambahkan dalam syarah, tidak disebutkan oleh An-Nadhim dalam matan. Apabila engkau memaukan dengannya, dengan apa? Laula dan lauma taubih, cercaan. Karena fi'il madhi, maka fi'ilnya harus fi'il madhi. Ya, fi'ilnya fi'il madhi. Wa in qasadta bihim al-hasf 'ala al-fi'l kana mustaqbala. Adapun kalau engkau menghendaki dengan keduanya, lauma dan laula, al-hasf 'ala al-fi'l, dorongan untuk melakukan, motivasi untuk melakukan satu perbuatan, kana mustaqbala, maka fi'ilnya mustaqbal. Lafaznya atau maknanya atau kedua-duanya. Ya. Dan dia laula dan lauma itu dan teman-temannya itu memurnikan fi'il untuk mustaqbal. Ya, ketika untuk makna tadi apa? Hah? Tahdid. Ya, itu tahdid. Telah disebutkan di sini bahwasanya kadang laula dan lauma datang untuk taubih, ya. Demikian pula teman-temannya. Semuanya bisa datang untuk taubih. Ini al-laum. Al-laum ala tarkil fi'l. Cercaan karena meninggalkan perbuatan. Walitandim. Dan untuk tandim. Ya, ini untuk memunculkan rasa penyesalan. Nah, ketika dimaukan dengan laula, lauma dan teman-temannya untuk apa? Taubih atau laum, cercaan ala tarkil fi'il karena meninggalkan satu perbuatan, kemudian diguntut tandim yani iqa fin nadam, menjadikan seseorang itu menyesal, maka ketika itu dihususkan pada fil madhi lafadznya. Contoh laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada, itu apa ini? Tandim atau taubih, ya. Contoh yang lain, falaula nasaruhumul ladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan aliha, itu. Jadi kalau untuk taubih, tandim satu laginya, maka harus fi'ilnya fi'il madhi. Ya. Kalau fi'ilnya madhi, apakah mesti untuk taubih? Ya, dilihat maknanya, ya. Kalau untuk apa? Tahdid, ya berarti maknanya akan datang, berarti. Ya kan? Karena meskipun fi'ilnya madhi, kalau dimasuki laula, lauma, maka dia memurnikan untuk istiqbal. Al-Mu'min dilihat maknanya, ya. Harus dilihat maknanya. Kalau ada laula, lauma, selain syarat. Kalau syarat kan kelihatan ada jawabannya, ya. Kalau yang ada jawabannya, ini. Kalau enggak tahdid, taubih. Gitu. Ya. Wa in qasadta bihimal hasf 'ala al-fi'li kana mustaqbalan. Bimanzilati fi'li amr. Nah, ini. Apabila engkau menghendaki dengan keduanya hasf untuk melakukan satu perbuatan, maka itu fi'linya mustaqbal. Fi'linya mustaqbal. Ay fi'lan mudhari'an lafzan mustaqbala. Ini fi'l mudhari'. Lafzan mustaqbalan. Ma'nan. Fi'lan mudhari'an lafzan fi'l mudhari'. Lafzan mustaqbalan ma'nan. Wala yajuzu an yakuna hadirul ma'na. Tidak boleh maknanya sekarang. Li'anna talab mutamahhidun lil mustaqbal. Karena talab itu dimurnikan untuk mustaqbal. Wa qad yudhkar al-jawabu aqiba at-tahdid. Kadang disebutkan jawabannya setelah tahdid. Karena mungkin diserupakan dengan syarat itu. Kama fi qawli ta'ala, laula akhartani ila jalin qarif fa'asaddaq. Waqad yuhdaf fi hasabil maqam. Ya, di sini disebutkan fi'lan mudhari'an lafzan. Tapi dalam contoh yang sebelumnya, madhin juga kan? Laula darabta Zaidan. Ya. Sehingga dilihat maknanya. Belum selesai ini, insyaallah masih sedikit lagi. Waktu sudah habis, insyaallah kita ulang dari sini aja, ya. Wa bihima at-tahdid mizwahla, dari situ. Sebelum diakhiri, yang mau disampaikan. Yang mustaqbal untuk arb. Mana? Ada di situ. Wa in qasadta bihi bihim al-hasf 'ala al-fi'li kana mustaqbalan. Yang arab mana? Ya mungkin laul akhartan ini dibawa kepada arab sisa. Antum dapat dari mana tadi? Yang tidak di fi'il amr. Oh, belum dibaca itu ya. وإن قصدت بهم الحث على الفعل كان مستقبلا بمنزلة في الأمر كقول تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه ولينفر أنا وبقدر لتحديد حكمها كذلك يا عرضي منا من جلال صنع هذا لا هذا إن شاء الله kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanallahi walhamdulillah. Shallallahu alaihi wasallam.